Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الأحبة حضرين جماعة صلاة صبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kondisi hujan yang mengguyur pada subuh pagi hari ini, semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai rahmah dan kita tidak terlupakan untuk mengamalkan doa yang diajarkan oleh beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah siramkan atau limpahkan kepada kami hujan ini sebagai hujan yang menjadikan manfaat buat kita. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan berikutnya dengan selesainya bab ke-36 pada kajian pekan yang lalu. Bab berikutnya ke-37 disebutkan oleh muallif Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Beliau masih menyebutkan bab-bab yang berkaitan dengan silaturrahim. Pada bab ini beliau sebutkan silatudzir rahim al-musyrik wa tahdiyah, menyambung yang memiliki hubungan ar-rahim al-musyrik sementara dia dalam keadaan musyrik. Wadah dia, dan sekaligus bentuk memberikan hadiah kepadanya. Beliau sebutkan riwayat haddatsana Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam atau Muhammad ibn Salam. قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. Riwayat dengan sanadnya yang sampai kepada sahabah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ra'a Umar hullah siyara. Suatu hari beliau melihat Umar ayahnya hullatun siyara. Ayahnya melihat suatu kain. Dikatakan di sini hullah adalah jamaknya adalah al-hulal, berupa suatu kain siara, yang mana kain itu bercampur dengan sutra. Nah, faqala, maka beliau menyatakan, ya Rasulullah, law ishtarayta hadhihi falabistaha yawmal jum'ah walil wufud idha atauka. Ya Rasulullah, belilah kain ini dan pakailah di hari Jum'ah, dan juga bisa dipakai dalam keadaan menyambut datangnya utusan. Pakaian ini bisa engkau pakai di hari Jum'ah dan juga untuk menyambut tamu, utusan-utusan yang datang kepadamu. Demikian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Umar, ya Umar, innama yalbisu hadhihi man la khalaqa lah. Wahai Umar, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang memakai bahan ini man la khalaqalah adalah orang yang nantinya tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan jatah nantinya di yaumil qiyamah. Orang yang memakai pakaian dengan bahan ini, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di jannah nanti dengan bahan yang seperti ini, karena dia telah memakainya di dunia. Demikian kata beliau. Innama yalbisu hadhihi man la khalaqa lah. Ketika Rasulullah SAW katakan demikian, thumma uhdiya linnabi sallallahu alaihi wasallam minha hulal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah dengan beberapa lembar al-hulal. Fa ahda ila Umar minha hullah. Maka salah satu dari lembaran kain tadi beliau hadiahkan kepada Umar radiyallahu ta'ala an. Faja'a Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Umar mendapatkan itu, maka beliau segera datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Umar menyatakan, ya Rasulullah, ba'atha ilayya hadhi, engkau kirimkan selembar kain ini kepadaku. Waqad sami'tuka qulta fiha ma qult. Dan aku sungguh telah mendengar darimu ya Rasulullah apa yang pernah engkau ucapkan, engkau sampaikan kepadaku, ma qulta, apa yang engkau beritakan. Qala, maka beliau menyatakan, inni lam uhdiha lak litalbisaha. Sungguh aku tidaklah aku menghadiahkan ini untukmu untuk engkau memakainya. Innama ahdaituha ilaik litabi'aha aw litaksuwaha. Kan tetapi aku hadiahkan ini kepadamu agar engkau menjualnya atau memakaikannya kepada orang lain. Demikian maksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahdaha Umar li akhin lahu min ummih musyrikin. Maka kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan kain itu kepada saudara dari ibunya yang masih musyrik. Nah, demikian hadis yang sudah kita saksikan bersama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkan bab dengan judul silaturrahim dengan keluarga atau karib kerabat yang musyrik dan pemberian hadiah kepadanya. Melalui hadis ini kita bisa ambil beberapa manfaat, beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama beliau katakan bahwa melalui hadis ini dalilun litahrimil harir ala rijal, diharamkannya al-harir. Naam, al-harir ala rijal, bagi kaum laki-laki. Pengharaman ini hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki berdasarkan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada beberapa perkara yang dikhususkan untuk laki-laki dan tidak padanya untuk kaum wanita ataupun sebaliknya. Maka salah satunya larangan bagi laki-laki adalah memakai pakaian kainnya terbuat dari bahan sutra. Di sisi lain, terlarang bagi laki-laki untuk memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Ketika ada seorang sahabat di tangannya emas dan di sisi lain dia memegang sutra, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hadza haramun lidzukuri ummati hillun liinatiha." Bahwa barang ini emas dan sutra haramun lidzukuri ummati, adalah tidak diperbolehkan. Hal ini adalah haram bagi kaum laki-laki umatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hillun liinatiha, sedangkan ini adalah halal bagi kaum wanitanya. Nah, demikian riwayat yang datang secara keumumannya adanya pemisahan suatu benda atau suatu barang bagi dua jenis manusia, laki-laki dan wanita. Laki-laki terlarang baginya sutra dan emas, sedangkan justru dua barang itu adalah halal bagi kaum wanitanya. Di antara mungkin hikmah yang terkandung padanya karena itu bersifat sesuatu yang berhias, yang identik itu bagi kaum wanita, sehingga tidak layak itu dilakukan bagi kaum laki-laki. Laki-laki digambarkan seorang sosok yang kuat, pemberani. Nah, berlaga di atas kuda dengan terpaan debu dan tantangan-tantangan yang ada. Ini sifat dari laki-laki. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala katakan dalam salah satu ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum an-nisa, bagi kaum wanita. Wanita dengan sifatnya pelembut, penyayang dan sebagainya. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa sebaik-baik wanita adalah al-wadud. Nah, al-walud. Dia seorang sosok yang penyayang dan juga sosok yang bisa melahirkan keturunan. Demikian memang sosok seorang wanita dipertemukan dengan sosok yang menyempurnakan, saling menyempurnakan. Itulah kaum laki-laki. Laki-laki dengan sifatnya dan karakternya demikian, sebaliknya juga wanita dengan sifatnya dan karakternya demikian, sehingga menjadi semakin sempurna kedua jenis dari anak cucu Adam sebagai hambanya Allah Jalla wa'ala, dilangsungkan melalui pernikahan yang diharapkan di sana padanya sakinah, mawaddatan, warahmah, sebagaimana ayat yang dibacakan pada salat subuh tadi. Nah, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasakan sakinah dengannya ketika berumah tangga, mawaddatan warahmah, dengan dalam keadaan kecintaan, kasih sayang. Itulah yang diharapkan dan diinginkan dengan bentuk suatu rumah tangga. Sisi lain juga dari sisi pakaian, terlarang bagi laki-laki untuk melemberkan pakaian, kain yang dia pakai melebihi mata kaki. Tentu ini berdasarkan riwayat hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya tidak demikian bagi kaum wanita. Mereka justru dianjurkan untuk memakai pakaian itu sampai melember ke tanah. Bahkan disebutkan dalam riwayat sampai menyeret pakaiannya itu ke tanah, demi semakin tertutupnya aurat baginya. Nah, maka tidak demikian bagi kaum laki-laki, sementara laki-laki justru diperintahkan untuk menaikkan pakaiannya. Disebutkan dalam riwayat bahwa yang sunnah adalah setengah betis. Nah, kita tahu betis adalah dari lutut sampai mata kaki. Nah, setengah betis berarti setengahnya. Sedangkan sampai mata kaki, apalagi kemudian melember, melebihinya ke bawah adalah haram. Nah, sebagian mencari-cari celah untuk pembolehan terhadap perbuatan tadi dengan menyatakan bahwa disebutkan dalam riwayat khuyala, jika memakainya dalam keadaan khuyala, dalam keadaan sombong. Maka kita katakan bahwa dengan khuyala justru menambah dosa baginya. Nah, yang pertama adalah keharusan bagi kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau melarang suatu larangan, fajtanibu, maka jauhi oleh kalian. Nah, maka kita segera untuk menjalankannya, merespon dengan cepat, dengan segera, menunjukkan kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang beriman. Sami'na wa ata'na. Nah, jika disebutkan dengan khuyala, maka semakin menambah dosa baginya. Nah, disebutkan juga pakaian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah melember. Nah, dijelaskan tentangnya bahwa ini bukan atas dasar kesengajaan beliau radhiyallahu taala anhu. Dan ketika itu diingatkan, maka beliau saat itu berjanji untuk seterusnya tidak akan melemberkan pakaiannya lagi. Dan ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta lasta minhum, bahwa engkau bukanlah termasuk dari mereka, sebagaimana hadis yang menyatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang melemberkan pakaiannya melebihi mata kakinya, maka tempatnya di an-nar. Maka beliau telah merekomendasi dan menegaskan kepada As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwa engkau bukanlah termasuk mereka. Dengan sebab karena beliau melakukannya bukan atas dasar kesengajaan, dan kemudian juga beliau lakukan setelah diingatkan tadi, beliau berjanji untuk tidak melakukannya atau selalu berhati-hati agar jangan sampai melember melebihi mata kakinya. Nah, maka tidak ada alasan lagi untuk mencari-cari celah pembolehan. Jika dikatakannya yang dilarang itu adalah karena khuyala, karena sombong, maka kita katakan dengan sombong tadi maka semakin double dosanya. Jika dia berdalilkan dengan peristiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka bagaimana tadi telah disampaikan, maka dengan itu kembali bagi laki-laki adalah berpegang kepada hadis yang telah beliau sebutkan adanya ancaman melemberkan pakaian melebihi mata kaki. Nah, di sini kita dapatkan lagi dibedakannya antara pakaian laki-laki dan wanita di antaranya. Masih ada yang lain, bahwa pakaian tidaklah diperbolehkan untuk menyerupai pakaian orang kufar, pakaian orang-orang kafir, yang di sana menjadi ciri khas bahwa itu pakaian kufar, sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memakainya dalam langkah berlepas diri dan tidak menyamai mereka. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk memakai pakaian itu dalam keadaan ketat membentuk tubuh. Nah, baik laki-laki dan terlebih lagi wanita. Kemudian juga hendaknya tidak memakai pakaian itu yang sangat tipis, transparan. Nah, baik laki-laki terlebih lagi kaum wanita. Dan beberapa tentang aturan di dalam masalah libas, tentang masalah pakaian yang telah diatur di dalam Alkitab was-sunnah. Kembali kepada faedah yang pertama, diharamkannya sutra bagi kaum laki-laki. Wa ibahatu hadiyatahu, dibolehkan untuk menghadiahkan. Untuk memakainya sendiri tidak diperkenankan, sedangkan untuk menghadiahkannya adalah diperbolehkan. Nah, wa ibahah tamanihi, dan diperbolehkan untuk mengambil nilainya, artinya untuk menjualnya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, bahwa lam uhdiha lak litalbisaha, aku hadiahkan ini kepadamu bukan untuk engkau pakai. Menunjukkan di sini bolehnya menghadiahkan. Nah, dan aku hadiahkan ini justru untuk kamu bisa jual atau memakaikannya kepada orang lain. Dari sinilah diambil faedah bolehnya menghadiahkan kain sutra tadi. Hullatun siyara adalah kain mantel ya yang terbuat dari bahan sutra. Nah, mantel dari al-Yaman dikatakan hullah, burudul Yaman, mantel yang berasal dari Yaman, dan tidaklah dikatakan hullah kecuali dua helai dari jenis yang sama. Dua helai tadi izar dan rida. Izar kalau pakai ihram itu bagian bawahnya, itu izar. Sedangkan rida adalah bagian atasnya. Nah, maka semacam ini dikatakan hullah. Dikatakan siyara adalah nau'un minal burd, adalah sebangsa atau semacam mantel. Fihi khutut, ada garis-garisnya. Sufar, kuning, kekuning-kuningan. Au yukhalituhu harir, atau bercampur padanya sutra. Ini definisi siyara. Nah, siyara terambil dari kata as-suyur, jamak dari as-sayr. Nah, sesuatu yang terbuat dari kulit yang bercampur padanya harir. Nah, sehingga disebutkan dalam terjemah di sini bahwa hullatun siyara, dua kain mantel yang terbuat dari bahan sutra. Nah, faedah tadi menyebutkan bahwa diperbolehkan untuk menghadiahkan. Nah, dan diperbolehkan untuk mengambil harganya, artinya menjualnya. Faedah yang ketiga, jawaz ihda'ul muslim ilal musyrik thauban wa ghairuh, diperbolehkan untuk seorang muslim menghadiahkan kepada seorang musyrik pakaian, wa ghairuh, dan juga selainnya. Bolehnya seorang muslim memberikan hadiah kepada seorang musyrik. Apa dalilnya? Melalui hadis ini, perbuatan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menghadiahkannya kepada saudara ibunya yang musyrik. Nah, maka setiap perbuatan atau apa yang dilakukan itu menjadi dalil. Nah, kita ambil fawaid. Di antaranya diperbolehkannya tadi seorang musyrik menghadiahkan kepada seorang muslim, menghadiahkannya kepada musyrik, baik itu dalam bentuk baik pakaian ataupun lainnya. Yang keempat, istihbab libas anfas thiyabihi yaumal jum'ah wal 'id, disunnahkannya memakai pakaian yang baik, yang bagus, yang dia miliki untuk dia pakai di hari Jumat dan dia pakai di hari Id, di hari raya, di hari yang mulia, kau bisa pakai pakaian itu. Sebagaimana perbuatan Umar menawarkan kepada Rasul hullatun siyarat tadi, ya Rasulullah, bukankah kau bisa pakai ini di hari Jum'ah? Nah, dan juga untuk menyambut tamu-tamu. Beliau menolaknya bukan karena bagusnya, tapi karena bahannya. Nah, karena bahannya tercampur padanya sutra. Adapun bagusnya adalah suatu hal yang sunnah untuk kita pakai di hari-hari, di saat bertemunya kaum muslimin dalam jumlah yang banyak, di hari Jum'ah, apalagi di hari Id. Liqa'ul wufud, datangnya tamu, utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disunnahkan di sana untuk menyambutnya dengan sebaik mungkin. Nah, jadi yang diingkari bukan karena bagusnya, tetapi karena bahannya. Nah, bagus selama tidak tercampur padanya bahan yang terlarang, maka tidak mengapa. Nah, maka yang diingkari karena bahannya, yang itu akan dipakai oleh oleh laki-laki, sementara laki-laki ada terlarang untuk memakai bahan tersebut. Yang berikutnya, ardul mafdul alal fadil. Ardul mafdul alal fadil, bentuk upaya menawarkan kepada yang lebih afdol. Umar menawarkan kepada Rasul yang afdol, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh seseorang menawarkan kepada yang lebih mulia darinya sebagai bentuk memuliakan, memperhatikan, menghormati. Enam, hadiah. Enam, semacam itu. Ardul mafdul alal fadil, wattabi' alal matbu', dan yang diikuti, dan yang mengikuti kepada yang diikuti. Selama di sana mengandung kemaslahatan yang dibutuhkan. Umar dengan keniatan yang baik tadi menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau barang ini atau pakaian ini, kain ini engkau beli, siapa tahu bisa engkau pakai di hari Jumat, siapa tahu engkau bisa pakai ketika menyambut utusan. Nah, maka beliau menyatakan innama yaljisu hadih man la khalaqalah. Faedah berikutnya, inilah yang menjadi alasan mengapa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini tentang silaturrahim. Apa kira-kira faedahnya? Silatul aqarib wal ma'arif wa in kanu kuffaran. Diperbolehkan atau dipandang perlu untuk menyambung al-aqarib, hubungan keluarga, karib kerabat, wal-ma'arif, dan juga orang yang dikenal. Wa in kanu kuffaran, sekalipun mereka adalah orang kafir. Nah, dikaitkan di sini dengan silaturrahim kepada orang musyrik. Nah, ini kita jadi mengetahui mengapa Al-Imam Bukhari meletakkan hadis ini dan dijadikan bab silaturrahim kepada orang musyrik, wattahdiyah, dan sekaligus pemberian hadiah. Sekaligus pemberian hadiah. Nah, bukankah kain sutra tadi dihadiahkan kepada saudara ibunya? Nah, yang tentunya kita berniat, siapa tahu orang kafir tadi kita kasih hadiah, kemudian jadi lunak hatinya, kemudian siapa tahu kemudian menjadi jalan, diberikan hidayah oleh Allah masuk Islam. Nah, itu pentingnya hadiah, sekalipun kecil nilainya. Ya alhamdulillah, tentunya lebih besar, lebih bernilai lagi, tentunya lebih baik. Maka tidak bisa dianggap gampang atau remeh hadiah. Itu untuk menguatkan silaturahim, sisi lain menguatkan mahabbah, kecintaan sesama kaum muslimin. Nah, faedah berikutnya, jawazul bai' wa syira' inda babil masjid. Diperbolehkannya jual beli di samping atau di depan pintunya masjid. Faedah yang terakhir ini, yang tadi telah disebutkan bahwa ini yang menyatakan adalah Imam Nawawi rahimahullah, nampaknya beliau bersandar kepada beberapa riwayat Asy-Syaikhain, riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana riwayat itu menyebutkan anna Umar ibn al-Khattab ra'a hullatun siyara 'inda babil masjid. Pada riwayat lain menyebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab melihat hullatun siyara, pakaian yang terbuat dari sutra tadi, 'inda babil masjid, di sisi pintunya masjid. Nah, berarti keberlangsungan jual beli tadi di depan pintunya masjid. Bukankah Umar menawarkan kepada Rasul, bagaimana kalau ini engkau beli ya Rasulullah, supaya engkau bisa pakai di hari Jumat, kemudian bisa pakai untuk menyambut tamu dan sebagainya. Maka menunjukkan kejadian itu di depan masjid. Nampaknya Imam Nawawi rahimahullah bersandar dengan riwayat tadi. Akan tetapi perlu diikat dengan suatu persyaratan, adamut tashwish wa raf'is saut, agar tidak menjadi sebab ribut atau kemudian sampai mengangkat suara, ya, karena ini suasananya masih berdekatan dengan masjid, sehingga namanya orang jual beli, kadang tawar menawar, 5 rial, misalkan 5 rial, ini 5 rial, kan mengangkat suara itu. Nah, yang masih dan kita saksikan di luar pelataran dari Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ya, itu banyak orang jualan apa, seperti kita kaki lima, ada yang memang kaki lima dibeberkan di bawah, ada yang juga pakai gerobak. Dengan pakai gerobak tadi siap-siap kalau digusur sama petugas. Ya, sehingga begitu ada petugas kelihatan segera dia lari. Kadang transaksi belum selesai sama pembeli karena takut daripada ditangkap, diambil barangnya semua, apa, Satpol PP ya. Ya, segera kemudian bisa lari karena dia bawa gerobak. Sedangkan yang dibeber di bawah, ya sudah dipakai alas kain sehingga tinggal dibuntel gini kemudian lari. Nah, jadi mau cari rezeki pada kesempatan-kesempatan yang memungkinkan itu jamaahnya keluar dari masjid, habis sholat Jumat, habis sholat 5 waktu. Nah, mungkin yang ada yang saya menyaksikan ini di luar dari pelataran Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi. Batasnya pelataran kan sudah tahu ya. Nah, biasanya kemudian keluar dari pintu itu masih marmer. Nanti kemudian bagian pinggir dikasih pagar besi atau apa, itu sudah batas keluar dari pelataran. Nah, berdasarkan riwayat tadi, sehingga Imam Nawawi rahimahullah menjadikan faedah jawazul bai' wa syira' inda babil masjid. Diperbolehkannya jual beli di depan atau di sisi pintunya masjid dengan syarat tidak ribut, tidak mengangkat suara. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak para pedagang di hari-hari ini pada sebagian negeri. Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik melalui hadis ini, yang sesungguhnya hadis ini sudah pernah kita bahas. Nah, sudah pernah kita lalui hadis ini pada sekian waktu yang lalu. Kan tetapi bukan melalui jalan Ibnu Umar. Nah, melainkan melalui jalan yang lain, riwayat yang lain dengan lafaz yang tidak jauh berbeda. Bersama dengan riwayat kita dari Abdullah Ibnu Umar, beliau menyatakan, atau sebelumnya, bahwa Al-Imam Bukhari menyatakan haddatsana Muhammad bin Sallam. Kita masuk kepada perawi masing-masingnya, biografinya secara singkat. Muhammad bin Sallam, nama atau sosok beliau ini bukan yang pertama kita ketahui, melainkan sudah dua kali disebutkan sebelumnya. Pertama pada hadis ke-16 dan yang kedua pada hadis yang ke-28 akan kita dapati nama Muhammad bin Sallam. Siapa beliau Muhammad bin Sallam? Al-Kabir Al-Bikandi. Al-Kabir Al-Bikandi. Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah. Bagaimana status beliau, kedudukan beliau di hadapan para muhaddithin? Thiqatun saduq, seorang yang thiqah, seorang yang saduq. Lahu rihlah, beliau punya rihlah. Rihlah itu apa? Perjalanan. Perjalanan tentunya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Wa musannafat, dan beliau punya karya-karya. Fi kulli babin minal ilmi, pada setiap bab dari ilmu yang ada. Hampir beliau punya karya pada setiap bab ilmu. Anfaqa fi talabil ilm 40,000 wa mithluhu fin nashr. Beliau menginfakkan 40,000. Entah 40,000 apa, tidak disebutkan, 40,000 dalam rangka talabul ilmi. Nah, menuntut ilmu itu perlu biaya. Ya, setidaknya perjalanan menempuh kepada seorang alim yang ada di sana, di luar kota, di luar daerah, maka perlu transport. Kemudian nanti perlu alat tulis, beli alat tulisnya. Kemudian kadang perlu beli kitabnya. Kadang perlu untuk apalagi penghidupannya. Nah, makan, minumnya. Belum lagi kemudian nanti ada sakitnya misalkan. Terganggu kesehatannya, perlu beli obat dan sebagainya. Semua biaya tadi yang dikeluarkan adalah fi sabilillah, di jalan Allah Jalla wa'ala. Baik dia keluarkan sendiri atau mungkin ada orang yang menopang bantuan kepada seorang yang talibul ilmi, seorang yang menuntut ilmu. Nah, Muhammad bin Sallam anfaqa fi talabil ilm 40,000, beliau mengeluarkan biaya 40,000. Dan sejumlah itu pula fin nashr, an-nashr menyebarkan ilmu tadi. Entah itu dalam bentuk mencetaknya atau apanya, perlu dana agar ilmu tadi yang beliau dapatkan bisa tersebar, bermanfaat untuk yang lainnya. Sehingga itu nantinya untuk amal jariah. Untuk amal jariah. Sehingga masih memungkinkan bagi kita peluang-peluang untuk amal jariah, agar amalan itu tidak terhenti ketika wafatnya kita, melainkan kita wafat, amalan tadi masih bisa berlangsung. Membantu bangun masjid, membantu mencetak kitab, tentunya kitab itu yang telah ditazkiyah, direkomendasi oleh para ulama yang ma'rufin, yang dikenal. Kemudian membiayai para talabatul ilm dan sebagainya. Muhammad ibnu Sallam, beliau lahir pada tahun wafatnya Imam Sufyan ats-Tsauri. Kita sudah tahu siapa Imam Sufyan ats-Tsauri. Ketika lahir Muhammad ibnu Sallam, di saat wafatnya Sufyan ats-Tsauri tahun 161 Hijriah. Nah, dan wafatnya Muhammad bin Salam 224. Berarti sekitar 40 tambah 24 63 tahun. Nah, rahimahullah taala. Muhammad bin Salam menyatakan, akhbarana Abdah, telah mengkabarkan kepada kami Abdah. Abdah ibnu Sulaiman. Abdah ibnu Sulaiman Al-Kullabi atau Al-Kilabi. Abdah ini nama asalnya adalah Abdurrahman. Tapi yang lain menyebutkan tidak, tetapi justru lakobnya adalah Abdah. Lakobnya adalah Abdah. Statusnya beliau, kedudukannya beliau, fiqotun wa ziyadah. Kita menambah istilah lagi. Kalau kita selama ini tahu fiqoh, di sini fiqohnya diulang dua kali. Fiqotun wa ziyadah, dan ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Berarti semakin menguatkan bagaimana keteguhan keilmuan beliau rahimahullah ta'ala. Ma'a salahi fi badani, dan badannya sehat. Wa kana shadidul faqr, beliau seorang yang sangat fakir. Shadidul faqr, sangat fakir. Sahib Quran, yaqra, beliau temannya Quran, artinya beliau yang selalu bersama dengan Al-Quran. Yaqra, beliau selalu baca. Demikian akhlak dan kebiasaan para ulama kita, para ulama salaf, yang patut kita tiru, kita ikuti jejak mereka dengan mengetahui biografinya. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 188. Dan ada yang menyatakan satu tahun sebelumnya. Jadi 187. Ada yang menyatakan 188, ada yang menyatakan tahun 187 Hijriyah rahimahullahu taala. Muhammad bin Salam telah memberitakan dari Abdah, Abdah dari Ubaidillah. Ubaidillah adalah Ibnu Umar. Perhatikan. Ibnu Umar, Ibnu Hafs, Ibnu Asim, Ibnu Umar Al-Faruq. Jadi apanya Umar bin Khattab? Ubaidillah. Saya ulang. Ubaidillah Ibnu Umar. Ya. Ibnu Hafs, Ibnu Asim, Ibnu Umar. Naam. Al-Faruq. Umar Ibnu Khattab gelarnya Al-Faruq. Maka beliau selain punya nama Abdullah, nama anak Abdullah, beliau punya nama Asim. Nah, sehingga Asim Ibnu Umar. Asim punya anak namanya Hafs. Berarti apa? Hafs itu cucunya Umar ya. Kemudian Hafs punya anak namanya Umar. Berarti apa? Cicit. Umar punya anak namanya Ubaidullah. Apa setelah cicit? Cucut. Wallahu alam. Jadi itu rangkaiannya sampai kepada Umar bin Khattab. Ubaidillah ibnu Umar ibnu Hafs ibnu Asim ibnu Umar Al-Faruq. Siapa beliau ini? Ahadul fuqaha as-sab'ah. Salah seorang ulama fuqaha yang tujuh. Nah, di antaranya beliau Ubaidillah min sadat ahli Madinah, termasuk pimpinannya penduduk Madinah di masa itu. Wa asyraf Quraisy, termasuk dari keturunan Quraisy yang termulia. Fadlan wa ilman wa ibadatan wa syarafan wa hifdhan wa itqan. Dari sisi fadl, keutamaan, dari sisi ilman, dari sisi ilmu, wa ibadatan dari sisi ibadah, wa hifdhan dari sisi hafalan, wa itqan dari sisi kemutkinnya terhadap hafalan beliau. Asbatuhum wa ahfadhuhum wa aktarhum. Kurang apa? Asbatuhum, paling sabatnya, paling kokohnya di antara mereka kaum Quraisy. Wa ahfadhuhum, paling hafalnya. Wa aktarhum, riwayah fi Nafi' an Abdillah, dan paling banyaknya riwayat pada Nafi'. Nanti kita akan ketemu dengan nama Nafi' setelah ini. Nafi' muridnya Ibnu Umar. Nafi' muridnya Ibnu Umar. Ubaidillah muridnya Nafi'. Muridnya Nafi' yang paling banyak mendapatkan riwayat dari gurunya, dari Nafi', adalah Ubaidillah. Nah, ibunya bernama Fatimah. Fatimah ini anaknya Umar bin Asim bin Umar Al-Faruq. Nah, ibunya berarti cicitnya Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 147 Hijriah. Nah, Ubaidillah mendapatkan riwayat dari Nafi'. Siapa Nafi'? Al-Faqih Maula Ibnu Umar. Seorang yang faqih, seorang tabi'in yang faqih, maulanya Ibnu Umar. Nah, beliau seorang yang thiqah, katsirul hadits. Hadisnya banyak. Maka nanti kalau ketemu riwayat lagi, Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' dari Ibnu Umar menunjukkan Nafi' adalah muridnya Ibnu Umar. Beliau wafat pada tahun 117 Hijriah. Ada yang menyatakan tahun 120. 117, ada pendapat pula 120. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar yang membawakan riwayat tadi bahwa Umar Ibnu Khattab ayahnya melihat khullatun siyara, kemudian menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas, bab tentang menjalin silaturahim kepada karib kerabat yang musyrik, dan sekaligus upaya memberikan hadiah kepada mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan ilmu yang bermanfaat buat kita bersama, dan semakin kita dituntunkan menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.